Keluarga besar Umi yang di depan dipersilakan maju. Perwakilan dua orang, monggo, monggo. Monggo, monggo. Kau buat kecewa. cintaku pada dirimu, suci tanpa kepalsuan. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus begini. Oke, kalian cukup dua tumpang dulu dari saya.